قال المصنف رحمه الله تعالى ya wa amal alifu fatakunu alamatan lirafi, itu ya. Nah, kalau kata syarih di sini, al alifu takunu alamatan lirafi fil musanna, ya. Sedangkan alif dia menjadi tanda bagi rafa pada musanna, ya, pada musanna. Nahu jaa talibani fattalibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alifu li annahu musanna. Ya, lihat di situ kata asyarih, ya, kata beliau, alif menjadi tanda bagi rafa pada isim musanna. Kemarin sudah dijelaskan apa itu musanna, ya, yang menunjukkan kepada makna dua atau ganda, baik dia muzakkar maupun muannas. Ketika dia marfu, apakah sebagai fa'il, naibul fa'il, isim kana, khobar inna, ya, mubtada, khobar, maka dia tanda ropaknya adalah alif. Ya, dicontohkan di sini, ja'a at-talibani. Ya, ja'a at-talibani. Perhatikan di situ. Ya, at-talibani, maka di situ kedudukannya sebagai fa'il dari ja'a. Ja'a fil madi, maka dia membutuhkan fa'il. Fa'ilnya adalah at-talibani. Ingat keterangan terdahulu, ya. Bentuk apapun fi'ilnya, baik mufrad, musanna, atau jama', maka itu bentuk fa'ilnya bagaimanapun itu, maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, yaitu ja'a. Ja'a at-talibani. Ya, at-talibani fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-alif. Li'annahu musanna. Sama ini juga nanti berlaku ketika dia mu'annas. Ja'at at-talibatani. Ja'at at-talibatani. Ya, itu. Baik. Sudah? Bisa dipahami ya? Nah, kemudian an-nun. Ya, ini yang dikenal dengan subutun nun. An-nun. Qala. Ya. Qala wa takunu alamatan lirafi fil af'alil khamsati. Itu sering juga disebut dengan apa? Al-amsilah. Al-khamsah. Itu yang lebih bagus dengan nyebutnya dengan al-amsilah. Tapi enggak apa-apa. Kita sebut juga dengan ya, al-af'al. Fi'il-fi'il yang lima. Maka nun menjadi tanda bagi rofa pada fi'il-fi'il yang lima. Ya. Baik. Menjadi tanda di bagi fi'il-fi'il yang lima yaitu fi'il-fi'il yang bersambung dengan alif tasniyah, waw jama'ah, dan ya mu'anasah mukhotobah. Ya. Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Ya, lihat dicontohkan di situ. Wahiyya kullu fi'lin mudari'in ittasala bihi aliful isnain. Yaitu setiap fi'il mudari' yang bersambung dengan alif isnain. Ya, contoh. Nahu at-talibani yaktubani. Ya, atau antuma taktubani. Maka yaktubani fi'lun mudari'un marfu'un walamatu rafihi. An-nunu, ya, an-nun. Baik, tanda rafa-nya adalah nun. Sedangkan alifnya itu sebagai apa? Fa'ilnya. Ya, sama nanti juga antuma taktubani. Ya, antuma taktubani. Nah, atau bersambung dengan waw jamaah. Contoh at-tulabu yaktubun. Ya, at-tulabu yaktubun. Ah, tadi i'rabnya gimana? At-talibani. Ya. Apa i'rabnya? Loko at-talibani yaktubani kok fa'il? Mubtada. Yang namanya fa'il mesti terletak setelah fi'il. Maka dia adalah mubtada. Ya. Yaktubani fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nun li'annahu minal amsilah atau minal af'al al-khamsah. Jumlah yaktubani fi mahalli raf'in sebagai khobar. Khobar dari yaktu at-talibani. Nah, sama at-tulabu yaktubun. Nanti jumlah at-tulab mubtada yaktubun fil mudhari fi mahali ya raf'in sebagai khobar. Nah, yaktubun fil mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nun. Mana fa'ilnya? Al-waw. Aw ya'ul mukhatabah atau ya mukhatabah, ya mu'annasah mukhatabah. Lawan bicara kita. Anti begitu. Anti taktubina. Ya, maka taktubina fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu rafihi an-nun. Mana fa'ilnya? Aliyah. Aliyah. Baik. Ya. Kalau di Al-Quran, ata'jabina min amrillah. Ata'jabina, ata'jabina. Ya. Hamzahnya itu sifham, ta'jabin, fi'lul mudhari. Ya. Marfu'un, bitajarru bihani nasibi wal jazimi, walamatu raf'ihi, an-nun, atau subutun nun. Fa'ilnya mana? Ya, mu'annasah, mukhatabah. Baik. Adapun min amrillah, min amri, jar majrur, lafadz jalalah mudhof ilaih dari amri, jar majrur muta'alik dengan atak jabin. Taib. Selesai begitu, berarti sekarang tanda-tanda rafa sudah selesai berarti. Habis. Tanda-tanda rafa. Nah, sekarang kita masuk ke alamatun nasab. Qala walin nasbi khamsu alamatin, nasab memiliki lima tanda. Wahia al-fathatu wal-alifu wal-kasratu wal-ya'u wa hadfun nuni. Ini tanda-tandanya. Ya, fathah, alif, kasrah, ya, hadaf, nun. Ini diulang lagi oleh beliau. Kan di matan sudah ya. Nah, di matan ini. Hai, barakallahu fiik. Wahia al-fathatu. Nah, fathahnya ini umul bab. Induknya, dia tanda asli. Maka yang empat tadi, alif, kasrah, ya, hadaf, nun, itu niabah, ya, sebagai pengganti dari fathah. Tapi fathah aslinya, yang lain naibah, ya, naibah, anha inda adamiha, pengganti dari si fathah ketika fathah enggak ada, yaitu alif, kasrah, ya, dan hadaf, nun. Tapi qala wa hiya al-fathatu wal al-fathatu wa takunu alamatan lin-nasbi fi thalathati mawadi'ah. Nah, fathah menjadi tanda bagi nasab di tiga tempat, tiga posisi, yaitu al-ismu al-mufradu, pertama isim mufrad. Ya. Isim mufrad baik mudzakkar maupun muannas. Nahu afada al-muallimu at-thalibah. Atau kalau muannasnya afada al-muallimu at-talibata. Baik. Afada fi'lun madin. Al-mu'alimu apa? I'rabnya? Fa'ilun. Al-mu'alimu fa'ilun. Marfu'un. Baik. Bidommah. At-taliba. Ini syahidnya. Apa i'rabnya? Maf'ulun bih mansubun wa'alamatu nasbihi. Al-fathatu. Ad-zahiratu. Baik. Nah, dia baik. Ya. I'rabnya itu fathahnya i'rabnya lafdhan atau takdiran. Kalau lafdhan seperti ini, kalau takdiran berarti ra'aitu al-fata. Ya, afada al-muallimu al-fata. Maka al-fata sama tadi maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Nanti tinggal mana min dzuriha? Afada al-muallimu akhi. Berarti akhi sama. Maf'ulun bi mansub wa alamatu nasbihi al-fathah muqaddar mana min zuriha al munasab. Nah, kalau afada al muallimu ya adai, berarti adai apa i'rabnya? Raitu adai, adaiya berarti ya maf'ulun bi mansub wa lamatu nasbihi al fathah dhahirah. Kenapa enggak fathah muqaddarah? Ya, karena sudah khafif, ringan, enggak sikol lagi ya, udah enggak berat lagi. Hai, jelas ya. Kemudian kata beliau di sini. Ya, jadi apa? Afada, afada yufidu memberikan faedah. Mu'alim guru, isim fa'il dari allama yu'alim. Tapi sang guru memberikan faedah kepada si murid. Kemudian wajam utaksir. Nah, jam utaksir ketika dia mansub, baik dia sebagai maf'ul bih. Ah, sebagai isim inna, khobar kana, ya. Kan banyak tuh mansubat itu kemarin ya. Maf'ul aja banyak itu. Nah, maka itu dia tandanya adalah fathah. Nahu. Ya. Afada al-muallimu, ah sekarang jamak dari talib, jamak taksirnya at-tullabu. Maka at-tullabu maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini jelas ya? Ya, ini jelas ya rasanya. Ya. Kemudian mana lagi? Wal fi'lul mudhari idza dakhala 'alaihi nasibun, dan fi'il mudhari apabila kemasukan amil nasab. Ya, maka fi'il mudhari tersebut mansub dengan tandanya adalah fathah. Contoh, lan yaktuba at-thalibu. Lan yaktuba. Lan harfu nasbin, apalagi kemarin namanya wa nafyin. Yaktuba fi'lun mudhari mansub bi bilan. Wa alamatu nasbihi al-fathah. At-talibu apa irobnya? Fa'il. Fa'ilun. Contohnya enggak enak. Masa apa? Talib tidak akan menulis. Gantilah. Lan yadhaba sarimin ila kanisah. Gitu. Sarimin maunya cuma ke suq. Ya. Yadhabu sarimin ila suq. Ganti. Lan yadhaba sarimin ila kanisah. Sarimin tidak akan pergi ke gereja. Sarimin aja gak mau. Masa antum mau jagain gereja lagi? Berarti si Banser kalah sama si Sarimin. Itu. Mesti belajar akidah lagi. Sama si Sarimin. Baik, lanjut lagi. Mana lagi tadi berikutnya? Al-Alifu wa takunu alamatan linasbi fil asma'il khamsah. Dia menjadi tanda bagi nasab pada asma'ul khamsah. Ya, alif menjadi tanda bagi nasab, baik dia sebagai maf'ul bi, isim inna, khabar kana dan seterusnya. Ya, maka dia mansubnya dengan alif. Semua itu. Ya. Contohnahu afada al-muallimu abaka. Ya, muallim memberikan faedah kepada bapakmu. Aba itu maf'ul bih mansub wa alamatu nasbi al-alifu. Wa huwa mudaf, tambahin kaf domirun apa? Muttasilun. Mabni ala? Ala al-fath. Fi mahalli jarrin. Sebagai? Mudafun nilai. Oh, udah mulai lancar ngirob gitu kan? Ya, udah mulai lancar. Nah. Taib. Ya, misalkan kita katakan lagi. Ati abakah. Kayak semisal bapak seorang Yahudi yang didakwahi anaknya lagi sakit, didakwahi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW menawarkan Islam, anaknya nengok ke bapaknya. Kata bapaknya, ati abal qasim. Aba al qasim. Taatilah abul qasim. Nah, abal qasim maf'ulun bih dari ati. Ati fil amr. Ya, abal qasim maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al alif. Li'annahu minal asma' al khamsah wa huwa mudaf. Al-Qasim mudafun ilaih majrur bil bil idofah walamatu jarihi al-kasratu. Amilnya idofah ya, bukan mudaf, tapi amilnya apa? Idofah. Bunyi apa pula itu? Besi. Nah, kemudian mana lagi tadi? Wal-kasratu, berikutnya kasroh. Kasrah menjadi niabah dari fathah. Ya. Baik. Itu di satu tempat aja, yaitu pada jamak muannas salim. Definisi jamak muannas salim sudah lewat ya. Baik, sudah lewat. Contoh. Dicontohkan di sini oleh Syekh. Di sini ya. Afadat Hindun at-talibati. Afadat Hindun. Afadat fil madi. Ya. Mabni ala apa? Al-fath. Sedangkan tak taknis. Ya, dia tak taknis itu cuma menunjukkan akan kemuanasan fa'ilnya. Ya, kemuanasan fa'ilnya. Baik. Naam, Hindun berarti apa i'rabnya? Fa'ilun marfu wal mutarrafihi ad-dhamma. Ya'nahu isim mufrad. Mana lagi tadi? At-talibati. Nah, fat-talibati maf'ulun bi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu. Ini kalau at-talibatinya apa? Jamak muannas salimnya itu sebagai maf'ulun bi. Ya, sebagai maf'ulun bi. Kalau kita misalkan ganti ke isim inna, at-talibat aja masih kalimatnya. Inna at-talibati, ya. Sesungguhnya para talibat ya, yuraji'na durusahunna. Yuraji'na durusahunna. sesungguhnya para santriwati yuraji'na, mereka memuraja'ah, bersambung ya, yuraji'na berarti irobnya apa? Fi'il mudhari mansub apa marfu? Mabni. Mabni ala apa? Yuraji'na ala sukun. Kenapa? Liti solihi binun taukit nuniswa. Ya, karena dia bersambung dengan nuniswa. Mana fa'il dari yuraji'na itu? Mana fa'ilnya? Kok domir? Nuniswa itu fa'ilnya itu. Hah? Mana? Bukan. Kan tadi kita katakan inna talibati yuraji. Masa talibati fa'ilnya? Enggak bisa. Fa'ilnya adalah nun niswa. Durusa hunna. Durusa apa irobnya? Maf'ul bi. Ya, wa huwa mudaf hunna nanti mudafun. Jumlah yuraji'na durusa hunna. Fi mahali apa? Fi mahali rab'in khabar apa? Khabar inna. Ada itu kalau dia sebagai isim inna, semua mawadi-mawadi yang dia mansub isim inna, khobar kana, pokoknya selama dia jamak muannats salim mansub tandanya adalah kasrah. Ingat ya, jamak muannats salim itu yang tak alif dan taknya zaidah. Kalau al-amwat alif dan taknya itu adalah asri. Misalkan tu mengatakan roa itu al amwati apa amwata? Amwata. Kenapa? Karena alif dan ta yang ada di sini asli, bukan zaidah. Sebentar jamak muannats salim itu kan jamak biziyadah, ya biziyadatil alif wan nun. Wattaq alif dan nun, ya. Biziyadati alif wa ta. Sementara al-abwat, abiyat. Abiyat jamak dari baitun. Baitun bukan makna rumah, tapi bait. Bait syair. Ya. Hafidtu al-abiyatah, bukan abiyati. Karena mufradnya baitun, ada taknya. Ya, ada taknya, berarti asli. Ya. Paham enggak? Sini. Sementara lafat-lafat kayak tadi at-talibat, memangnya ada taknya mufradnya? Enggak ada. Ya, maka itu ziyadah itu. Baik. Berikutnya lagi mana? Ya. Al-kasrah berikutnya sekarang al-ya. Ya, ya menjadi tanda bagi nasab ya sebagai niabah anil fathah itu di dua tempat. Qala alya fatakunu alamatan linasbi fi maudi'ain, di dua tempat. Yang pertama pada musanna, yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Nah, apa itu musanna sudah lewat penjelasannya. Contoh. Ya, pada musanna afada almuallimu at-talibaini. Ya, seorang muallim memberikan faedah kepada dua santri, dua siswa. Fattalibaini maf'ulun bi mansubun wa alamatun nasbihi alya. Apa ada fi'il madhi al-mu'allimu fa'ilnya? At-talibaini ini. Ya, dia musanna. Jangan terbalik ya. Nah, nanti kalau at-talibin baru dia jamak mudzakkar salim. At-talibin. At-talibaini. Nah. Wa fi jam'il mudzakkar salim. Ya, dan juga pada jamak mudzakkar salim. Nahu afadal mu'allimu al-mujtahidina. Ya, al-mujtahidin di sini bukan maknanya orang yang berijtihad ya. Ulama bukan, tapi ini para siswa yang sungguh-sungguh. Maka al-mujtahidin maf'ul bi mansub wa alamatun nasbihi alya. Ya. La tattakhidul kafirina awliya'a. La tattakhid. Apa i'rab itu la tattakhid al-kafirina awliya'a? La tattakhid apa la tattakhidu sih ayatnya? La tattakhidu ya. La tattakhidu al-kafirina awliya'a. La ini irobnya apa la? La nafiyah apa nahiyah? Nahiyah jazimah. Tattakhidu berarti? Fi'il mudhari mansub. Mansub apa mansub? Majzum. Majzum bila. Walamatu jazmihi. Adhu. Adhu no. Biana minal asma. Minal afal al-khamsah. Mana fa'ilnya? Walamatu. Al-kafirin apa irabnya? Makbul. Makbul apa? Makbul apa? Lihat. Ittafada yattakidu itu temannya siapa? Temannya Dhanna. Afalu tasvir. Ya. Aulia, maful, sali, tay, ya. Kalau musana contohnya di Al-Quran kan banyak. Fawajada fiha rajulain, ya. Fawajada fiha rajulain. Fawajada fiha rajulain. Apa irabnya rajulain? Fawajada fiha rajulain. Apa irabnya rajulain? Maf'ul bih. Wajada fil madi. Ya, fa'ilnya mana? Dhamir mustatir taghir huwa. Fiha jar majrur muta'alliq dengan wajada. Ah, rajulain maf'ul bih mansub wa alamatu nasbihi aliyah. Li'annahu musanna. Baik. Nah, sekarang hadfun nun. Ini alamat terakhir dari nasab. Dihapusin nun wa yakunu alamatan linasbi fil af'alil khamsati. Dia menjadi tanda bagi nasab pada af'alul khamsah allati raf'uha bisabatin, yang ketika marfu'nya dengan subutun nun. Baik, af'alul khamsah tadi sudah ya. Ya, dia ketika dimarfu'kan dengan subutun nun, yaitu fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain waw jamaah atau ya muannasah mukhatabah. Baik. Ya, nahu afada mana tadi? Wa yakunu alamatan linasbi fi wa nahu lan yaktuba. Lan yaktuba, maka lan harfu nasbin wa nafyin yaktuba fil mudhari ya mansubun bilan wa alamatun nasbihi hadfun nun. Mana fa'ilnya? Alif. Wa lan yaktubu fil mudhari mansub wa alamatun nasbihi hadfun nun. Mana fa'ilnya? Waw. Lan tak tubi, taktubi fil mudhari mansub bilan walamatu nasbi hadfun nun. Fa'ilnya mana? Iya. Fakullu wahidin min hadhil af'ali fi'lun mudhari'un. Semua masing-masing dari fi'il-fi'il ini adalah fi'il mudhari minal af'al al-khamsah, dari af'al al-khamsah mansubun, mansub walamatu nasbihi hadfun nun, yang tandanya adalah hadfun nun. Ya. Baik, sekarang tanda khobat. Wah, udah cepat itu kan. Tanda irob khobat. Qala. Wal khobdi salasu alamatin. Khobat memiliki tiga tanda. Al-kasratu wal-ya'u wal-fathatu. Ya. Khobat atau ibarah yang lain, jer. Ya, jer. Nah, di sini. Beliau mulai di sini membahas tanda-tanda khobat. Di sini beliau menyebutkan tiga tanda. Satu yang asli yaitu kasroh. Dua naibahnya yaitu aliyah dan fathah. Baik. Al-kasroh yang pertama. Watakunu alamatan lil khafdi fi salasati mawadi'ah. Dia menjadi tanda bagi khafat di tiga tempat. Wahia al-ismu al-mufrad. Ini isim mufrad, berarti isim mufrad di sini maksudnya bukan lawan dari jumlah. Namun dia adalah lawan dari musana dan jama. Nah, tadi. Nah, kalau Ibnu Hajar menyebutkan fil ismil mufrad al munsharif, begitu kan? Kalau Ibnu Hajar di matan kan mengatakannya pada isim mufrad munsharif. Artinya isim mufrad yang dapat bertanwin. Ya, nahu salamtu ala talibi. Ya, salamtu fil madi, ya, mabni ala sukun, litisalihi bidomiri rafa, fa'ilnya itu domir rafa tu, ta. Domir mutakallim ya. Ala harfu jar at-talibi majrur ya. Atau kita katakan ala harfu khafdin at-talibi makhfudun atau majrurun bi ala wa alamatu jarihi atau khafdihi al-kasratu ya. Baik. Sama boleh maknanya itu juga. Nah, kalau salam ta domir mukhatab, salam tu domir mutakallim. Ya, enam. Ya. Baik isi mufradnya muzakkar kayak talib atau salam tu ala, masa salam tu ala talibah sih? Gak enak ya. Di Al-Quran apa? Fi jannatin aliyah gitu kan. Fi jannatin aliyah. Tuh, dua-duanya. Fi jannatin aliyah. Ya. Fi jannatin. Jannatin majrur. Isi dia isi mufrad. Dengan fi. Wa alamatu jarihi. Apa? Akasur. Aliyatin majrur juga. Kenapa dia majrur? Karena dia sebagai na'at. Ya, na'at alal majrur. Majrurun misluhu. Sebuah isim yang menjadi na'at atas man'ut yang majrur. Maka dia majrur seperti man'utnya. Na'tun alal majrur. Majrurun misluhu. Begitu cara ngirupnya. Dapat bismillahirrahmanirrahim itu. Bismi. Ba harfu jar. Ismi. Majrurun bilba. Walamatu jarihi al-kasro. Bismi. Lafaz jalalah. Wahu mudof. Berarti lafaz jalalah. Lafaz jalalah majrurun. Bil idofah. Walamatu jarihi al-kasratu. Ar-Rahmani. Na'tun. Na'tun awal. Ar-Rahmani. Ar-Rahimi. Sama begitu juga. Iya. Ini masjid kita bukan? Ya. Taib. Wajam utaksir. Jama taksir juga. Ketika dia majrur. Majrur dengan kasrah. Nahu salam tu ala tullabi. At-tullabi itu ismun majrurun. Walamatu jarihi al-kasrah. Pokoknya ketika dia majrur. Apakah kan sebab jari itu kan cuma dua. Apakah majrurnya dengan huruf jar. Atau dengan idofah. Adapun na'at enggak. Aslinya itu majrurnya itu ya dengan. Sebagaimana man'utnya itu majrurnya dengan apa? Dengan idofah atau dengan huruf begitu. Nah, at-tulab, at-tulab ismun majrur alamatu jarihi al-kasrah. Jamak muannats salim. Ya, nahu sallamtu sallamat hindun ala talibati. Maka lihat at-talibati ismun majrurun. Ya. Kalau kita katakan ismun majrurun bi harfi jar ala alamatu jarihi al-kasratu. Nah, jamak muannats salim tuh. Ya, marartu bi fatayatin gitu. Marartu bi muslimatin. Ya. Atau kalau dia kedudukannya yang lain, ya. Innal muttaqina fi jannat. Jannat ini jamak muannats salim. Fi jannatin wa uyun. Fi jannat. Nah. Baik, itu apa namanya tanda i'rab khafad dengan al-kasrah. Berikutnya tandanya dengan al-ya. Wa takunu alamatan lil khafdi al-ya fi salasati mawadi'ah. Ya menjadi tanda bagi khafad di tiga tempat juga. Fil asma'il khamsah yang pertama. Ya, yang kedua fil musanna, yang ketiga fi jama' mudzakkar salim. Pada asma'ul khamsah nahu sallamtu ala abika. Ya, abika ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya. Liannahu minal musanna. Liannahu minal af'al atau minal asma al-khamsah. Wa huwa mudaf, kafnya itu mudafun ilaih majrur bi bil idofa wa alamatu jarihi al-kasrah. Enggak dong. Abi maka kaf domir muttasil mabni ala suku, mabni ala fath fi mahali jarrin ya bil idofa sebagai mudafun ilaih. Nah, sama ya. Nah, kemudian, wafi jam'il mudzakkar salim, oh, fil musanna ya. Nah, salam tu ala talibaini. Talibaini ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya. Ya, karena dia musanna. Wafi jam'il mudzakkar salim. Ya, dan pada jamak mudzakkar salim, nahu. Ya, salam tu ala al-mustahidin. Fal mustahidin ismun majrurun wa alamatu jarihi al-ya. Nah, adapun al-fathah karena dia berhubungan dengan isim ghairu munsharif nanti kita akan sebutkan besok insyaallah atau pada pertemuan berikutnya kita akan mengulang kembali apa yang telah kita rincikan di pelajaran matan ala jurumiyah. Ya, di ala jurumiyah kan sedikit rinci ya. Nah, kita akan ulang kembali biar ada kekuatan lah untuk bisa ya memahami ini dengan baik. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.